Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing seneng karo aku, sok bareng-bareng karo aku kumpul nyang swarga. Ngarepe lho ora diwaca. Padahal sak durunge man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa wong sing urip-urip sunnahku, kuwi berarti seneng karo aku, teman-teman seneng karo aku. Lah sapa wong sing teman-teman seneng karo aku, sok nyang swarga bakal bareng-bareng karo aku. Ngono dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi isoe seneng karo Kanjeng Nabi niku syaratnya kudu ahya sunnati, ngurip-urip sunahe Kanjeng Nabi. Lah wong-wonge ora dipedhoti. Sapa wonge seneng karo aku? Dipikir nek seneng karo Kanjeng Nabi, I love you Muhammad ngono tok. Enak banget. Pon, saya ulang. Hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma. Saman pikir wong sing duitnya oke nganti tekan 500 juta, ayo terus bisa nikmati kabeh duitnya 500 juta niku? Yang enggak lah. Saya kurang mantep. Yang enggak lah. Saman rewangi, ben semangat. Sampeyan pikir wong sing duitnya oke nganti tekan 500 juta. Niko terus bisa nikmati kabeh duitnya 500 juta niku. Moh kurang semangat. Pokoknya aku anggar beres bar. Saman kutu, yang enggak lah. Apa enggak ngono aku mencolot tak tinggal ngale. Sampeyan pikir wong sing duitnya oke nganti tekan 500 juta kae. Terus bisa nikmati kabeh duit 500 juta iku. Makasih. Paling-paling itu yang bisa dia nikmati cuma ratusan ribu sampai sekian juta. Lah duitnya sing okeh, duitnya liane, nggak ditabung ten gene bank, sing okeh nggak disimpen ten bank. Kiam mbak namung ngasto catetane mawon, kiam mbak namung nyekeli catetane tok, me nyekel tulisane tok. Lah podo-podo nyekel tulisan sampai nggak yo iso nulis dewe. Nggari nulis wae tulisan sing okeh masih san. Wong suge-suge nih kok. Yen arep lunga ninggalke omah niku bingung Bu. Susah, gelisah. Wedi kelangan, wedi kemalingan, wedi kerampokan. Ngono. Penakan sing melarat-melarat kuwi. Mbah ora digatekke kok. Wong suge-suge nika lho, arep lunga ninggalke griya. Niku susah, bingung. Kuwatir kemalingan, kuwatir kerampokan. Arep lunga bingung leh ngitung kunci. Penak sing melarat to. Lunga mbok lawange omah ora tutupan ya ora sedih blas. Sapa sing arep nyolong kucinge? Wong duwe sandal jepit e selandate sisian rupane. Sijine biru, sijine kuning. Tenang. Halo. Percuma punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya. Duwe TV gawedi ombo TV-ne 1000 in. Ning matane belek terus. Ya ora iso nonton to. Ya luang TV cilik-cilik tapi matane sehat. Dipendeliki ya apa-apa iso. Kursi regane 800 juta lah nek bokonge udunen terus. Ora kena dilungguhi kursine. Ya atok kursi cilik-cilik elek teko pring, pakune ding serongat dilungguhi bokong kecantol nganti getien. Tapi sehat kok. Hoi. Percuma Pak sampean di bojo wayu kemrusu semok belenok tapi bentino anyang-anyangen. Ora kena diulek-ulek blas. Ya mending bojo rupane ora pati ayu tapi sehat. Butuh nggunakke sak waktu-waktu iso. Ini sengaja saya sampaikan. Tujuan saya untuk menghibur sing rupane elek-elek kuwi. Lho nyatane ya iso guyu. Mulane Bu ngapunten, jenengan kok diilok-ilokke karo bojomu. Serupamu elek cerewet. Ora usah nesu, ora usah ngamuk. Santai mawon leh jawab. Elek ya ben, sing penting ora anyang-anyangen. Maka hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai-sampai gak sempat menikmati. Rugi loh. Kayak orang yang sibuk cari makan tapi gak sempat makan sendiri. Oh no, bakal pecel loh. Saking larise sibuk ngeladeni wong tuku nganti ora kok bersarapan. Pecelnya kelarisan tapi rampung dodolan pecel yang budalke yang rumah sakit. Lah rugi tau ngoten niku. Uang niku kalau hanya sibuk mencari gak bisa menikmati rugi sendiri. Malah diperbudak karo sing dicari, sibuk nyari kekayaan tapi enggak sempat menikmati kekayaannya. Enten ngoten niku, tapi senes yang mriki wong ndi yo. Wong wadoh. Pokoke wong adoh ngono ae lho, ora usah nyebutke wong dinti. sibuk lek golek duit tapi gak sempat nikmati duite. Wonten kok suwi bu golek duit dikumpulke entuk akeh tukokke sawah. Golek duit meneh kelompokke entuk akeh tukokke sawah. Golek duit meneh kelompokke entuk akeh tukokke sawah. Tapi dene mboten saged nikmati duite wong tukokke sawah terus. Sawahe ombo nganti 30 hektar digarap dhewe. Mang delok wong ngono kuwi resik sawahe timbang raine. Sawahe resik tapi raine yo rumbuk ngono modele. Duit-duit 150 juta nanti tukok ke sapi 10 di rumah tijen yang ganteng sapi ini karo wonge. Mulane lek duitmu akeh dinikmati Bapak Ibu daftar haji, nikmati duite ke berangkat umroh ngoten. Urip sepisan ini gak duwe pengalaman luar negeri. Rugi duitmu akeh urip sepisan ini gak tau numpak pesawat. Pak, percuma urip pisan ini gak tau roh pramugari. Ayu pramugari ora kaya bojomu jemburis ngene iku. Bolan-baleni, soalnya niki penting ben mancep nang gone ati. Wong donya iki bolan-baleni, sampean maca Quran yo bolan-baleni. Mulai Fatihah tekan kula atur binas balik Fatihah meneh sampai kula atur binas meneh, balik Fatihah meneh sampai kula atur binas meneh. Apa donya iki sing ora bolan-baleni? Azan iki biyen yo bolan-baleni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Sampai terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Koma tiket bian yang bulan balen. Temeriki anten adzan gaya baru. Ya masjidmu dihantemi wong. Salat tiket bian yang bulan balen ni. Mulai niat takbiratul ihram Allahu Akbar. Entul-entul jadi tulik-gulik entut-entut. Entul-entul jadi tulik-gulik entut-entut. Terakhir gobek-gobek salam gue. Yang bulan balen ni. Apa sing orang bulan balen ni nontonnya. Matahari tiap hari terbit dari timur tenggelam di sebelah barat. Gemong bulan balen ni bendino yang ngunukui. Jenengan niki wau lampun ngombe to. Engko ngelak yo ngombe meneh, yo baleni to ngombemu, yo metu cangkem apa metu irung ngono ngombemu. Urip ing bolan baleni, wong kumpul bojo yo bolan baleni wis ngono kuwi. Nah, bocah-bocah selawatan iki biyen rak yo bolan baleni to, ngeplaki rebana iki emang bolan baleni. Ate ora bener. Bener ngeplaki rebana timbang ngeplaki ndasmu. Ayo tajak syairan iki. Dike prinsipe urip engko rak tentrem. Nyaut sedaya sing nderek nyaut kula dongake muga-muga rezekine lancar. Amin. Muga-muga duwite akeh. Amin. Senajan utangan. Gayane moh penggaweanmu tukang utang ngono kok moh. Sing ora melu nyaut mbuh ora iso ngentut. Langsung Pak Sab. Keliru siji-sijine. Siji. Sabar narimo najan nggih kabeh tinakdir saking pangeran kabeh ayo disambung selawat ya Rasulullah semangat ya Rasulullah Ya Rafi Asha Adfata Ya Jiratal Ya Uhaylal Judi Wa Al Karami Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ikhlas selawat mesti nampa syafaat. Lawa leres pesane Bu Lurah kan ngatah-ngatahke selawat. Sapa wonge maca selawat saben dina ping 100 ambalan, ada jaminan. Kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Ditulis di antara kedua matanya, tepatnya di keningnya, di batuknya. Itu ada tulisan semacam stempel, cetok. Yang berbunyi free dari neraka. Free kurang ngomong kok seri ini serang gendah kok cah ini mulane kok seri jadi siapa yang baca sholawat setiap hari 100 kali itu ada tulisan setempel di keningnya yang itu merupakan rekomendasi dari Rasulullah bunyinya bebas dari neraka lah kalau bebas dari neraka berarti wajib masuk surga. Ingat surga itu milik Allah. Sing kagungan swarga niku Gusti. Sing diserai kuncine pertama kali Kanjeng Nabi. Sinten mawon mboten saged mlebet swarga lewat pintu manapun yen mboten pikantuk izin dan rekomendasi dari Kanjeng Nabi. Lah agar mendapatkan izin, agar mendapatkan rekom teko Kanjeng Nabi, di antara carane nggih ngatah-ngatahke selawat dateng Kanjeng Nabi. Selawat dateng Kanjeng Nabi niku nyambung ten Kanjeng Nabi, mangke pikantuk rekom, pikantuk izin. Ngono. Bendino maca selawat ping 100 ambalan. Abot napa enteng? Sapa muni abotmu? Kuwi ora tau genah wong kuwi. Enteng. Mun jenengan niku salat maktubah, salat fardu, ben dinten sinten dalu niku ping gangsal. Rampung salat fardu maca selawat ping 50 mawon mboten kata-kata sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ping 50. Nek 50 ping 5 kaya wis 250. Enteng. Sing marake abot iki sampean ora pati salat. Ya Allah. Mboten berat kok. Ngadeg terus ya pegel, Bu. Takoke bojomu. Ngadeg terus ya pegel apa ora? Maca selawat saben dinten ping 100 ambalan. Ada jaminan rekomendasi bebas neraka. Ning ya salat. Engko pas gek ngandalke selawat bendina ping 100 wis bebas neraka. Terus ora gelem salat. Ya nyenyek. Syariate tetep dilakoni. Salate tetep, selawate sing sregep. Minimal bendina ping 100, ping 100, ping 100, ping 100. Uang nang oleh rekomendasi bebas neraka luar biasa. Sok dukune alam kubur. Malaikat mungkar nakir ku arep nakoni. Ora sida. Wis digawake pentung. Kapan ora iso jawab? Hancur. Bareng arep ditakoni man robuka, teko bathuke cemlorot, cling, bebas neraka. Bu abu bodo tulisan bebas neraka nih kak. Dur mundur lek balik. Mundur malaikate balik. Ketepaan malaikate pas teko Madura iki. Balik. Wis karuan bebas neraka ya arep ditakoni apa? Jaminan swarga. Ngono lho. Wong sing gak gelem selawatan ya titenono sok. Hoi. Ten akhirat malaikat Malik sing tukang jaga neraka niku arep merkarake ya. Oh, ora wani. Wis karuan ana setempele bebas neraka. Ora wani merkarake. Kan benjing ten akhirat niku kathah pemeriksaan. Untuk menuju ke surga itu melalui 19 pos pemeriksaan. Badhe tindak swarga niku wonten razia ping 19. Niki nggih kabare soalnya kula nggih dereng nate mriko sikan. Lho tapi kabare valid ngono lho. Jadi ada 19 kali razia. Anggitmu razia iki nyang donya tok. Ora mung polisi sing razia helmmu. Wonten akhirat niku benjing nggih wonten razia nganti ping 19. Nanti ana wong untuk di stop. Stop. Mandek. Wong ndi? Bojonegoro. Jenengmu? Anwar Zahid. Arep nyang ndi? Swarga, Bro. Akhirnya karo malaikat itu ditingali, bathuke kok cling bebas neraka. Ayo monggo. Lolos. Stop, mandek. Wong ndi iki? Bojonegoro. Alamat tanggone Anwar Zahid. Arep nyang ndi? Swarga. Yang tahu melu ngaji, melu sholawat pora, oh, rutin jamaah ya. Tinggali batu kok, celing, bebas neraka. Monggo, lolos. Wong di, Bojonegoro. Antem lulus engko sik. Bojonegoro didisekke. Alamat. Yo, tonggoyan Anwar Zahid. Ado, boten. Gak pati ado. Melu ngaji, melu sholawatan, bare jamaah ya. Rutin. Arep nyang di, swarga cling bebas neraka monggo lolos stop mandek wong diki temulus. Oh temulus di mejobo arep nyang di swarga raimu burek wis jongkrok nang neraka